sampai tua. Diri miskin, siapa yang mau? Sabarlah sabar, tunggu dulu. Belum tentu orang tak mau. Sudah kupikir sama saja. Jauh tinggi bulan dan bintang. Sampai kemana abang mimpi? Banyak pikir, pikir merusak hati. Kembang tidak setangkai, adunnya belum kiamat. Panjang umur ada jodoh. Banyak kadir pilihan, banyak janda. Ui, ui, dunia belum. Begini apalagi, tentu adik suka padaku. Pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak kalau begini nggak habis-habis ini. Emangnya kenapa? Situ bilang dunia belum kiamat. Tentu kita bakal ada jodoh nih ya. Tahu deh.